pertama tuh roasting Bang Bintang. Bang Bintang tuh komik idola gue gitu. Gue ikut stand up tuh gara-gara nonton dia di TV gitu. Bisa saingan gitu, berada satu kompetisi sama dia di Suci 8, bisa bersaing sama dia gitu, merupakan sebuah kebanggaan gitu buat gue. Tadinya pas dia lihat mainnya begitu ya kan, ya yalah gak bangga-bangga amat gue. Gue pikir susah lawan dia. Taunya gampang. Udah gitu, Bang Bintang tuh kan ikut Suci 8 tuh buat naikin karirnya gitu, karena karirnya udah mulai meredup gitu. Iya, itu salah dia sendiri gitu. Salah dia sendiri deh kalau diajak main film, maunya dialognya dikit, nongolnya dikit, ya lama-lama karirnya turun ya kan. Tapi dia ikut Suci 8 niatnya pengen naikin karir, malah ngubur diri sendiri. Kenapa? Karena di Suci 8 dia lucunya dikit, yang ketawa dikit ya kan. Ada sih fungsinya di Suci 8 tapi dikit. Cuma buat menuhin kuota peserta. Terus Oki Rengga. Oki Rengga nih, dia bisa sampai 5 besar gini tuh modalnya cuma nothing tulus, bener tuh. Dia nothing tulus tuh. Modal nothing tulus. Dia stand up tuh dia cuma ya kalau lanjut syukur, enggak lanjut ya udah gitu. Nothing tulus gitu. Gue pikir dia punya prinsip kayak gini tuh dari mana gitu. Gue mikirnya karena dia kiper cadangan ketiga gitu. Dia udah biasa gitu. Main syukur enggak main ya udah gitu. Udah biasa gitu. Makanya gue pikir prinsipnya bagus kan, pengen gue gitu, gue tiru ke diri gue gitu. Tapi gue lempar ke Oki gitu. Ki, lo kalau lanjut ya udah, kalau nggak lanjut ya syukur. Ya gitu doang tuh ke Oki tuh, soalnya gue nggak kenal-kenal amat lah ya kan. Nggak deket-deket amat gitu sama Oki. Ini 5 besar juga berasanya kayak 4 besar, satu lagi siapa ya? Terus kalau Arif Brata ya, Arif Brata tuh yang gue tahu orangnya dia ragu-ragu gitu. Dia orangnya nggak yakinan. Dia kalau nanya materi ke gue nih, Bang Pon, ini materi kayak gini gimana? Gue bilang, nggak lucu, Rip. Ya, kok nggak lucu, Bang Pon? Dia panik sendiri tuh. Orangnya nggak yakinan. Tapi gue bingung, orang nggak yakinan, bisa-bisanya lo nikah muda. Gue curiga yang yakinin dia, bininya dia. Ya, berarti dia modal nikah cuma jawab iya. Yang lain nabung, dia cuma modal jawab iya. Kayak, Rip, nikah yuk, iya. Udah nikah nggak punya modal apa-apa, bisa-bisanya lo ngundang gue, Bang Bintang, sama teman-teman Komtung TV buat kondangan ke Makassar. Gue abis kondangan, gue pada masih di Makassar, di bulan madu ke Jakarta. Ya ilah, tau gitu gue tungguin lo di Jakarta lo, ngapain gue ke Makassar jauh-jauh. Untung gue ngamplop cuma gocap waktu itu, nggak tekor-tekor amat lo. Terus dia nih di kompetisi stand up nih dia pengen buat juara satu tuh duitnya bisa buat biaya lahiran anaknya gitu. Kalau gue ikut Suci 8 nih pengen juara satu duitnya bisa buat umrohin mak gue gitu. Sekarang kita adu kepentingan aja deh, Rip, ya kan. Anak lu lahir apa mak gue umroh nih? Ya kan? Mak gue umroh sih ketahuan ibadah ya kan. Ya kan? Lu ngalangin gue juara sama aja ngalangin orang ibadah, Rip, beneran. Si Arif nih kalau stand up dia suka niru-niruin Mama Dede ya kan. Ini kalau pertanyaan ini gue lempar ke Mama Dede. Mama Dede, pentingan mana buat biaya anak lahir apa emak orang tua umroh? Penting orang tua umroh. Ya. Karena anak kalau 9 bulan ntar juga brojol sendiri. Gitu kata Mama Dede. Terus Vianita. Vianita tuh komik yang jarang ya. Jarang lucunya. Gak serius. Dia komik yang jarang. Dia cewek ya kan, satu-satunya cewek. Udah gitu dia cara mainnya tuh beda gitu dengan komik yang lain gitu. Makanya gue berharap banget gitu, Vianita tuh bisa sampai grand final bareng gue gitu. Biar gue juara satunya gampang. Terus ya, ini mumpung lagi roasting lah ya, sebenarnya gue juga gak pengen ngomong gitu ya. Gue udah pendem-pendem ini lama gitu. Maaf-maaf nih Vianita nih. Vianita tuh keteknya bau loh bener. Kayak abang-abang, sumpah gue. Vi, maaf nih ya, ini karena roasting aja gitu. Lo anak-anak juga pada setuju semua. Ya gue kalau gak roasting gak pengen Vi ngomongin ini beneran. Gue pertama kali ngerasain tuh waktu karantina. Vianita kan baru datang tuh dari kampungnya tuh, dari naik kereta. Sampai Kompas TV tuh gue naro tas barengan tuh deket dia tuh. Kecium tuh kan bau ketek tuh. Bau ketek. Gak sengaja deketan situ ada Pedro deket situ. Gue mikir kan, masa Vianita bau ketek? Pedro nih kayaknya gitu. Cuma malamnya Pedro close mic kan? Baunya masih ada. Masa baunya gak ikut close mic? Iya gue, Gara-gara baunya Vianita, gue sampai sujud lo sama Pedro. Bau lo bikin gue buat dosa, Vi. Terus gue gak pernah cerita Arif Brata pernah naik eskalator di belakang Vianita. Naik eskalator di belakang Vianita. Katanya kecium banget tuh kan anginnya. Gara-gara denger cerita Arif Brata, gue kalau naik eskalator sama Vianita maunya di depan lo. Depan gue, lo belakang lo. Apa? Tuh kan? Gue tau ya, di kompetisi ini ada dua perempuan tadinya. Yang pertama tuh Mama Haris, ya kan? Kita tuh di pertama kali tuh kita dipanggil ke Jakarta dikumpulin buat foto session. Bu Haris itu sekamar sama Vianita. Terus di show pertamanya, Bu Haris close mic. Gue curiga Bu Haris close mic bukan karena gak lucu. Dia cuma karena mikir, wah kalau lolos gue sekamar Vianita lagi nih. Karin Suci mah gak penting, kesehatan paru-paru lebih penting. Iya, gue diantara kita berlima nih, diantara kita berlima, bukan kita berlima yang pengen banget Vianita close mic. Tahu gak siapa? Orang wardrobe Kompas TV. Karena dia yang beresin bajunya Vianita kan setiap show. Dia pasti kan, gue bayangin orang wardrobe Kompas TV kalau mau beresin baju Vianita kayak mau jinakin bom. Pakai baju anti radiasi. Masih lolos lagi nih orang. Maaf-maaf nih Vianita, ntar gue beliin Rexona lah. Terus lagi ya, Vianita tuh mukanya beda banget. Kalau dia di makeup sama gak di makeup tuh beda banget. Jadi di video kita itu kalau di YouTube tuh ada kita lagi stand up, di terakhirnya tuh ada kita video ngajak buat nonton YouTube. Nah, video ngajak nonton YouTube tuh diambil pas open mic gini, gak di makeup. Ada lu waktu itu di videonya Vianita yang komen, itu orang yang bamba yang terakhir yang ngomong siapa ya? Kata. Masa dia gak kenal itu Vianita, gak di makeup ya kan? Gue curiga nih Vianita, gue takutnya kalau Vianita ntar udah tenar gitu, terus dia bikin meet and greet ya kan? Terus banyak tuh fansnya yang datang kan, Vianita gak makeup, pas ngeliat, wah ini dia nih mbak-mbak yang di video terakhir nih. Lo nyulik Vianita lo ya? Disangka nyulik Vianita. Ya Vianita setipe lah sama bawa Alpenliebe. Di sosmednya cakep ya kan, aslinya begitu. Wah mudah-mudahan jodoh lah lo bawa TikTok lo, sama-sama palsu. Terima kasih gue.